Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin semuanya, alhamdulillah bisa kumpul lagi di Majlis Ar-Raudhah setelah sekian lama istirahat yang Jumat ini ya. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab. Ya, kajian kitab. Saya berjanji mau mengaji dua kitab, insyaallah akan kita mulai terapkan. Ya, Aqidatul Awam sama kitab Al-Hikam Ibn Athaillah. Itu kita mulai dua minggu lagi karena Jumat depan adalah mau Maulid. Malam ini kita akan bicara tentang memperkuat iman. Memperkuat iman. Boleh saya nanya, jenengan beriman atau enggak beriman? Kalau jawab enggak beriman kan yang medeni ya. Kita semua beriman, betul ya? Beriman. Tapi coba merenung sedikit boleh. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu diberi kartu ATM oleh seorang kaya raya dan kartu ATM itu atas nama bapak ibu, jenengan cek saldonya, rekening dibuka atas nama jenengan, saldonya 1 triliun. Saya mau nanya, tenang atau enggak tenang? Malah bingung. Maksudnya begini, punya uang segitu banyak gitu ya, menjalani kehidupan ini relatif tenang atau enggak tenang? Tenang. Kenapa kok tenang? Karena kalau punya duit semua jadi gampang, betul? Naik pesawat itu kalau tiketnya biasa ngantrinya panjang. Tapi kalau tiketnya bisnis ada jalan khusus, ya kan? Ada jalan khusus. Ini untuk yang tiketnya harga mahal. Naik pesawat kalau tiketnya biasa tempat duduknya sempit dan kecil. Tapi kalau tiketnya itu bisnis maka tempat duduknya besar dan kakinya luas. Betul? Masuk rumah makan. Ya, kalau duitnya banyak bisa kita tutup rumah makan itu 2 jam. Menunya semua kita beli, semua menu untuk 2 jam ini saya bayar, dilarang masuk kecuali saya dan teman saya. Sugih. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Bisa karena punya uang. Mau pergi umroh dadaan. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Mau umroh cuma 3 hari, bisa atau enggak bisa? Bisa. Tiap malam Jumat pengen ke Masjid Nabawi, bisa atau enggak bisa? Bisa. Kenapa? Punya duit banyak. Tenang atau enggak tenang? Tenang. Berarti yang membuat jenengan tenang, membuat Anda tenang, percaya. Percaya. Duit tadi bisa menyelesaikan masalah. Betul? Berarti jenengan punya iman sama duit. Enggak apa-apa nih buat contoh dulu kan ya? Betul ya? Sekarang saya mau nanya, duit sama Allah besar mana? Salah yang bandingkan. Enggak bisa dibandingkan Allah dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak bisa mirip dengan apapun. Maksud saya begini, kekayaan Allah dengan uang seluruh dunia kaya mana? Kaya Allah. Sekarang jenengan iman enggak sama Allah? Iman enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Percaya. Percaya enggak sama Allah? Percaya. Allah bisa enggak memberi anda uang malam ini ngasih anda uang 10 juta? Allah bisa enggak? Percaya? Bisa enggak Allah malam hari ini memberi anda kesehatan seperti umurnya 17 tahun? Bisa enggak? Percaya enggak? Percaya. Pertanyaan saya, dalam menjalani kehidupan, punya Allah yang seperti itu, jenengan sering bingung atau jarang bingung? Sering bingung atau jarang bingung? Sering. Berarti jenengan percaya enggak sama Allah? Kuat mana percayanya sama Allah sama duit 1 triliun? Lebih percaya sama Allah atau duit 1 triliun? Lewong ngakunya tetap percaya Allah, tapi kenyataannya ya Allah gitu kan ya. Iman sama Allah sering bingung, iman sama duit enggak bingung. Aneh apa enggak aneh ini? Aneh. Berarti kan ada yang salah dengan iman kita, betul kan ya? Ada yang salah dengan keimanan kita. Hati kita ada yang enggak beres. Malam ini saya mau dandani hati saya, dan saya ngajak jenengan dandani hati jenengan. Keluar dari bengkel hati kira-kira 45 menit ini, insya Allah hati saya, hati jenengan gak bingungan lagi. Mau? Mau? Wani piro. Nah, jenengan mau servis itu kan ya bayar, betul kan ya? Nah, ini bukan servis motor, servis mobil, servis hati. Wani piro. Gak ada yang berani jawab toh? Ya, saya juga gak minta apa-apa, kan begitu. Artinya ini suatu yang bernilai. Kadang kita tuh gak merasa penting ya. Nganggap itu gak penting. Motor di servis rutin, hati gak di servis rutin. Ya makanya bobrok. Motor cecel dikit, langsung dicet ulang. Deman-eman, dicucikan. Kotor dicucikan. Hati gak diurusin, gak dirawat. Makanya ya remuk hatinya. Nah malam ini saya pengen ngajak semuanya, khususnya diri saya sendiri, yuk kita cari sebabnya apa toh? Kok kita ini imannya lemahnya luar biasa, sangat lemah iman kita. Sederhana. Jawabannya sederhana. Karena kita jauh dari la ilaha illallah. Jauh dari la ilaha illallah. Jauh dari itu. Kalau dekat, insyaallah aman tuh hati. Kalau dekat. Tapi hati kita ini jauh. Jauh dari pengamalannya. Jauh dari pengucapannya. Sedangkan Allah Ta'ala telah mewahyukan dalam hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi. Allah mewahyukan. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Adalah bentengku. Siapa masuk dalam bentengku? Siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengku. Siapa masuk dalam bentengku, dia selamat dari siksaku. Baik siksa di akhirat maupun siksa di dunia. Orang enggak bisa merasakan nikmatnya salat itu lagi disiksa loh. Tapi enggak sadar dia. Enggak bisa merasakan nikmatnya baca Al-Qur'an itu lagi disiksa. Tapi enggak sadar. Karena mahjub, hatinya terhijab sehingga enggak bisa merasakan enaknya ngaji. Enggak bisa merasakan enaknya salat. Hatinya tertutup. Hatinya tertutup. Itu azab, itu adalah siksa. Nauzubillah min dzalik wa nas'alullah afiyah. Nah, terus bagaimana biar kita itu bisa masuk dalam bentengnya Allah? Biar tidak tersiksa dan disiksa, caranya gampang. Allah mengatakan, siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam bentengku. Sampai di sini jelas? Jelas? Oke, sekarang kita uraikan. Boleh? Kalau misalnya ada perkelahian. Ada perkelahian. Satu orang dikejar 10 orang. Satu orang dikejar 10 orang. Itu kira-kira enak atau takut? Yang dikejar tadi merasakan enak atau merasakan ketakutan? Merasakan ketakutan. Dia lari masuk kantor polisi. Aman atau enggak aman? Aman. Kenapa merasa aman? Karena berada di dalam perlindungannya polisi. Perlindungan itulah istilahnya benteng. Masuk dalam bentengnya polisi, dia merasa aman. Tinggal lapor, Pak, itu ada 10 orang ngejar-ngejar saya. Betul kan? Diselesaikan sama polisi. Sekarang saya ngajak semuanya merenung. Apa ada benteng, ada perlindungan yang lebih dari bentengnya Allah? Gak ada kan? Mestinya kalau mau masuk itu, kalau mau masuk loh ya, Allah mestinya kan ngasih syarat macam-macam yang angel-angel loh ya. Mau saya lindungi, mau berada dalam benteng saya, mestinya kan syaratnya angel gitu ya. Gak sembarangan. Jenengan mau masuk istana negara, mau tinggal di sana nanti dulu. Nanti dulu ini istana negara. Ini mau masuk dalam perlindungannya Allah. Allah gak buat susah. Allah gak buat angel. Dibuat mudahnya luar biasa. Siapa mau ngucap la ilaha illallah, dia masuk dalam bentengku. Dia masuk dalam bentengku. Kalau baru masuk dalam perlindungannya polisi, perlindungannya TNI gitu kan ya, kita merasa nyaman. Kita merasa aman. Bagaimana orang yang udah masuk dalam perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan takut, tidak akan bersedih. Kenapa begitu? Berada dalam perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita kondisikan diri kita dulu. Lah kita banyak takutnya enggak? Takut enggak punya duit, betul? Takut dipecat, betul? Betul enggak itu? Takut kehilangan pangkat, betul? Takut kehilangan teman, takut kehilangan pekerjaan, takut. Takutnya banyak atau sedikit? Banyak. Berarti aman atau enggak aman? Orang yang ketakutan berarti kan enggak merasa aman, betul kan ya? Kenapa kita enggak merasa aman? Itu pertanyaan besar. Kenapa kita enggak merasa aman? Karena kita ini belum betul-betul masuk, memasukkan diri kita dalam perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah masukkan diri kita dalam perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, bentengnya Allah ta'ala, maka kita akan berkurang ketakutan. Ketakutan ada malaikat yang menenangkannya. Allah khawfun, jangan takut, jangan takut. Allah takhawfu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absyiru, yang senang. Ada surga loh nanti. Tenang aja kamu, tenang itu. Malaikat silih berganti akan menenangkan hati kita, akan ditenangkan. Kenapa ditenangkan? Karena berada dalam perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu awalnya dari mana? Sepele. Mudah, ringan. Awalnya dengan mengucap la ilaha illallah. Coba sekarang Anda buktikan. Ya, kita buktikan. Satu hari ini ngucap la ilaha illallah berapa kali? Kemarin ngucap berapa kali? Ya, kalau Senin kita di sini ngucap banyak. Ya kan ya? Tapi sebelum-sebelum itu kita ngucap berapa kali tiap hari? 10.000? 100.000? Berapa kali? Banyak atau dikit? Mana yang lebih banyak? Ngucap yang gak manfaat atau ngucap la ilaha illallah? Ngucap yang gak manfaat. Berarti kita masuk benteng tapi di pinggiran yang paling pinggir. Kan dalam kondisi yang mudah terusir. Mudah terusir. Karena itu orang-orang soleh, termasuk diantaranya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo itu beliau dalam pewayangan kan ngajarkan ya. Jimat yang paling hebat itu jimat apa? Kalimah sodo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itu azimat yang paling kuat. Itu yang disuruh bawa di mana-mana, yang diucapkan jimatnya yaitu la ilaha illallah. Nah sementara kita ngobrol sama ngucap la ilaha illallah itu hampir enggak. Beda dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah riwayat pernah diceritakan, Sayyidina Abu Bakar itu kalau ngobrol sama orang selalu disisipi kalimat la ilaha illallah. Jadi misal saya mau beli sate ayam, Pak, sate ayamnya ini satu porsi berapa? La ilaha illallah. Ini sate ayamnya kira-kira potongannya kecil atau besar? La ilaha illallah. Kalau saya mau beli 100 porsi sekarang ada enggak, Pak, ya? La ilaha illallah. Saya mau nanya, itu tukang yang jual sate ayam bingung atau enggak bingung? Bingung atau enggak bingung? Atau jenengan ke mall? Iya. Ya, waktu di kasir mau bayar, di kasir mau bayar. Oh iya, Mbak, ini rotinya ini, Mbak, ya. Oh, ini permennya, Mbak. Ini baikonnya, Mbak. La ilaha illallah. Ini susunya, Mbak, ya. La ilaha illallah. Ini gulanya, Mbak, ketinggalan. La ilaha illallah. Berapa semuanya, Mbak? La ilaha illallah. Kata Mbaknya apa? Betul kan? Dibilang begini. Kita dibilang begini. Karena hampir enggak ada orang yang seperti itu, betul kan? Tapi beda dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau ngomong itu disisipi la ilaha illallah. Kalau ngomong, jadi ngobrol misalnya, tadi saya itu pagi kedatangan tamu, la ilaha illallah. Tamunya itu masyaallah orangnya baik-baik, orang yang tampan-tampan, penuh wajahnya dengan senyum la ilaha illallah. Nah, ini sekarang dia tamunya barusan 10 menit yang lalu pulang itu la ilaha illallah. Kalau ngomong disisipi la ilaha illallah. Makanya ya pantas jadi orang yang luar biasa. Mirip dengan kita, nyisipin kalimat mirip, cuman kalimatnya beda. Wah, sedina iki satu hari ya, Masya Allah, tidak ada uang yang masuk, mumet aku. Mumet, saya mumet. Ya kemudian datang fulan, cuman ngobrol tok, enggak ada hasilnya, mumet aku. Ya. Bla bla bla, mumet aku. Bla bla bla, mumet aku. Jadi yang disebut apa? Mumet aku. Nanti enggak kesel. Wah, saya itu capek betul. Ya, bayangkan begini capek saya. Saya itu udah begini capek saya. Capek saya. Sering diucap itu capek, kesel, mumet, ngeluh. Betul kan ya? Tapi kalimat Allah la ilaha illallah muncul atau enggak muncul? Enggak muncul. Makanya yang begitu pantas kalau mumet. Kenapa pantas? Karena jauh dari bentengnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini belajar praktek. Ya. Saya lihat seorang ulama terima telepon, Al Habib Umar bin Hafid terima telepon. Di masa itu ya terima telepon. Sambil ngobrol di telepon itu, la ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. Allah. La ilaha illallah. Ngobrolnya begitu. Jadi tengah obrolan itu di telepon sama di sini kalimat Allah, la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. Kalau kita oh iya. Halo? Oh iya, itu kita. Betul nih. Jadi bedanya jauh atau sangat jauh? Sangat jauh. Makanya kalau orang-orang soleh itu meninggal mudah mengucap la ilaha illallah, ya wajar. Oh, enggak pernah lepas dari lidahnya. Lah kalau kita ini diajak tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awalnya semangat. Begitu kelamaan dikit udah ngantuk. Memang hawanya kalimat ini, kata para ulama, hawanya memang buat ngantuk itu. Kalau bacanya lama loh ya, itu buat ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai protes, kesuwen. Iya kan? Kesuwen. Gak merasa nyaman. Padahal inilah bentengnya Allah. Makanya orang-orang dulu itu selalu ngasih pegangan pada murid-muridnya yang banyak-banyak ngucap la ilaha illallah. Yang banyak-banyak ngucap la ilaha illallah. Setiap guru punya jumlah tersendiri-sendiri untuk murid-muridnya. Ada yang ngasih jumlahnya satu hari 1000, ada yang ngasih udah pokoknya kamu enggak usah banyak-banyak 100 kali aja ya. Karena orangnya itu sudah sibuknya luar biasa. Sibuk apa? Sibuk ngapalkan Al-Qur'an. Coba sibuk ngapalkan Al-Qur'an sambil baca tahlil, kapan rampungnya? Ngapalkannya. Saya masih ingat almarhum di Pompongan ya, pesantren Pompongan situ. Satunya Mbah Salman siapa? Bukan Mbah Salman, siapa? Ya Allah, lirhamu. Mbah Jablawi. Ya. Sudah meninggalkan Mbah Jablawi. Mbah Jablawi itu almarhum, ketika saya main ke sana dulu ke pesantrennya, saya nanya sama Mbah Jablawi, lirhamu, Mbah, di sini itu santri-santrinya satu hari baca la ilaha illallah berapa kali? Satu hari berapa kali? Ini santrinya sama ngapalkan Al-Qur'an. Satu hari berapa kali? Jawabannya bangkrut, Bib. Bangkrut. Kok bangkrut pripun, Mbah? Kalau di sini sama nyapu, sama deres Quran, sama baca kitab, jadi ya bangkrut. Enggak bisa banyak baca la ilaha illallah. Bangkrut tuh berapa kali? Satu hari cuma 5000 kali. Kiainya bilang nih santrinya baca 5000 kali dibilang bangkrut. Berarti kiainya bacanya satu hari berapa kali? Lebih dari 10.000 kali atau 20.000 kali mungkin kan ya? 5.000 kali dibilang bangkrut. Jadi bukan apa-apa. 5.000 itu bukan apa-apa, bangkrut. Lah kalau 5.000 dibilang bangkrut, kita ini apa? Semikiro dewe. La ilaha illallah. Kalau 5.000 dibilang bangkrut, terus lantas kita ini apa? Makanya ya wajar kalau kita ini kena sumpek titik langsung lemes badannya. Enggak kena berita enggak enak dikit langsung enggak bisa apa-apa. Iya kan ya? Begitu dengar orang nagih utang langsung masuk rumah sakit. Udah tubuhnya lemah, hatinya lemah, tubuhnya lemah. Kenapa? Nah, karena sedikit ngucap la ilaha illallah. Maka kita harus ya memperbanyak zikir tersebut. Kalimat ini jangan pernah ditinggalkan. Apapun thoriqohnya pasti menganjurkan untuk banyak ucap la ilaha illallah. Jenengan kalau baca Ratibul Haddad itu, ya baca Ratibul Haddad setiap ba'dal maghrib atau ba'dal isya, tiap hari kan dianjurkan oleh para habaib untuk baca Ratibul Haddad atau Ratibul Attas. Ya, kalau di Ratibul Haddad itu ada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibaca 22 kali 25, 50 kali. Kok sedikit toh, Beb, 50 kali? Kenapa? Biar tidak berat, tapi yang penting tiap malam dibaca di Ratibul Haddad 50 kali itu angka minimal. Jangan salah, Ratibul Haddad baca 50 kali itu angka minimal. Kalau mau dilebihkan, lebih baguslah lagi. Begitu penjelasan dari cucunya pengarang Ratibul Haddad dalam syarah Ratibul Haddad. Jadi bacanya kalau bisa yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kali, cakep, jamaahnya bubar. Tinggal dia sendiri. Artinya kalau sama-sama baca yang banyak itu, Pak, itu bagus. Lah kalau 5000 bangkrut itu, 5000 bangkrut. Lah orang dulu berarti bacanya berapa kali? Sampai dikatakan jimat ya si cirumaten gitu kan ya. Kemana-mana dipegang. Kalimat itu kemana-mana dipegang. Dihargai betul. Lihat tulisannya senang. Bacanya senang. Dengar suaranya senang. Nah sekarang ini aneh. Kalau ada orang dengar orang ucap la ilaha illallah gak senang, itu aneh. Beri beni. Itu anu ya, kok suaranya ganggu tuh. La ilaha illallah ganggu. Mbok gak usah teriak-teriak. Kan Allah gak tuli. Gak usah teriak-teriak, Allah gak tuli. Jawaban saya sepele sederhana. Memang Allah gak tuli, kupingmu sing budek. Paham ya? Allah enggak tuli, kamu yang tuli. Makanya saya keraskan biar dengar itu. Biar dengar. Lu saya enggak tuli, hatimu. Saya juga begitu, saya keraskan biar telinga saya dengar, biar hati saya dengar. Allah enggak tuli. Nah itu kan Nabi yang bilang, jangan pakai-pakai kata Nabi. Nabi ngomongnya benar. Otakmu yang enggak benar. Enggak benar menafsirkan ucapan Nabi, mbok pedot-pedot ucapannya Kanjeng Nabi. Bawa ucapan Nabi yang jelas toh. Ucapan Nabi dibawa yang jelas. Gimana Rasulullah bersabda? Ketika sahabat berzikir dalam perjalanan dengan suara keras, Rasul mengatakan irba'u, sayangi diri kalian. Sayangi diri kalian. Allah itu tidak tuli bil makna demikian. Kenapa Rasul berkata seperti itu? Karena itu dalam perjalanan perang. Dalam perjalanan perang. Lah kalau teriak-teriak nanti musuh ngerti lokasinya di mana. Sekarang ini pelan-pelan saja, gak usah banter-banter. Sayangi diri kalian biar tidak jadi sasaran empuk orang-orang yang mau mana. Karena pasukan pemanah itu dengar suara udah ngerti lokasinya di mana. Jadi sayangi diri kalian. Giliran begitu dibuat dalil, nih gak boleh zikir dengan suara keras. Ya udah kalau begitu nanti jenengan kalau haji jangan teriak-teriak. Lebek Allahumma lebek. Allah ora budek. Betul kan? Lebek Allahumma lebek. Oh salam baik. Lebek Allahumma lebek. Lebek ala syarika laka lebek. Innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Coba terpantar. Allah ora budek. Betul kan ya? Takbiran, enggak usah teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja. Alon-alon. Kenapa? Allah enggak tuli. Tapi memang aneh. Kalau zikir giliran Ahlus Sunnah wal Jamaah berzikir, keluarkan kalimat macam-macam gitu. Ya. Kemudian, misal gitu ya. Sekelompok pendemo teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar omong-ono. Allah aja bengak, bengok. Ya enggak seru gitu kan ya. Memang kalau waktunya perang ya Allahu Akbar, bukan Allah enggak dengar. Ya, Allah Maha mendengar dan Allah enggak terpengaruh sama suara keras atau suara pelan gitu. Enggak ada pengaruhnya buat Allah, pengaruhnya buat yang dengar. Masa mau perang begini? Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Yo, turu kabeh. Mau perang ya Allahu Akbar gitu ya, perang kan pantas kan ya. Mau haji berangkat menyambut panggilan Allah, lebek Allahumma lebek, itu semangat. Namanya semangat. Lah sama dengan zikir tahlil, memang ketika itu pengen keras ya keras, pengen pelan ya pelan, semua situasional, tergantung situasi dan kondisi. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? La ilaha illallah. Ya. Praktekan itu. Insya Allah nanti 2 minggu lagi saya mau kasih ijazah khusus. Ya kalau tidak datang berarti nggak dapat. Mau dapat 2 minggu lagi dah datang. Kalau mau, nggak mau ya nggak jadi masalah. Gitu aja kok repot. La ilaha illallah. Ini kalimat yang luar biasa. Coba itu loh. Dungo ngilang sumpek apa itu? La ilallah, ya. Di awal dengan la ilaha illallah. Ada doanya Rasulullah itu kan? Al-Halim dan sebagainya itu. Saya enggak apal dungonya yang satu itu ya, belum ngapalkan. Alhamdulillah belum sumpek-sumpek. Ya, moga-moga enggak sampai kena sumpek. Ya, ada sih sumpek-sumpek kelas ringan. Sumpek kelas ya, lihat jenengan langsung hilang. Loh, baru lihat jenengan udah langsung hilang. Kenapa? Sebab jenengan sudah sering kena sumpek. Jadi begitu lihat jenengan, wekil luwe sumpek, hilang sumpek saya. Selesai masalah. Ya melihat orangnya lebih sumpek itu bisa menghilangkan sumpek, betul kan ya? Oh iya, wah podo bolone akeh. Selesai. Ya. Dan lihat wajah-wajah yang lagi seneng gitu kan, menghilangkan sumpek. Jadi sumpek mampir hilang, mampir hilang. Tapi ada doa dari Rasulullah, doa untuk menghapuskan rasa suntuk. Selain la haula wa la quwata illa billah, ada. Itu dengan la ilaha illallah al-alimul azim. Saya enggak hafal doanya, teksnya itu. Nah, kalimat ini Kalau jenengan mau praktekan, itu Syekh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah pernah diceritakan, Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah mau ceramah, itu belum ceramah ngucap la ilaha illallah, nangis semua yang hadir. Lah kita ini baca 100 kali yo ora nangis. Sing maca yo ora nangis, sing krungu yo ora nangis. Syekh Ma'ruf Al-Karhi sekali baca la ilaha illallah, yang baca nangis, yang dengar juga nangis. Berkat sekali itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani, kemuliaan la ilaha illallah. Makanya kalau kita pengen selamat, ya yang rajin mengucap, istiqomahkan yang banyak. Nah untungnya para habaib dan para kiai itu pinter. Para habaib dan para kiai pinter. Ada orang meninggal dunia, enggak usah repot duduk loh. Niki kabeh, niki. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kesempatan. Ya, iling kok mati lho. Ya, besok ben yo mati. Jadi siap-siap ayo tahlilan sik saurungno ditahlilno awakmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diajak jamaah umat ini untuk baca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Coba bayangkan kalau Habib sama kiai enggak ngajari begini, ana wong mati doneng-nengan tambah ngedum rokok. Kakang, udut sik. Jenazah mau dibawa jam berapa? Terjadi atau enggak terjadi? Terjadi. Ya. Ngidol barang saya kok angel ya. Lah mau jual apa? Transaksi bisnis ada jenazah. Untung ada kiai sama Habib yang ngajari kalau ada begitu, yuk kita baca kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tadinya mau ngerokok jadi sungkan, ya, akhirnya nyingkir. Ngerokok tapi enggak ngadoh. La ilaha illallah. Kurang nih, mau nyedot lagi pakai woh dia nanti sih, ya kan? Yang lagi kerja itu terpengaruh, maku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terpengaruh dia. Kena kalimat la ilaha illallah. Itu ajarannya ulama. Lah kita-kita ini kalau enggak ada orang meninggal dunia, mungkin enggak tahlilan akeh. Betul kan ya? Kalau enggak ada orang meninggal dunia di desa-desa, di kota-kota, enggak ada tahlil gitu. Mungkin enggak banyak orang ngucap la ilaha illallah. Tapi berkat ada tahlilan, maka banyak ngucap la ilaha illallah. Sampai di sini jelas semuanya? Kelihatannya sebentar saya ngomong 40 menit. Kurang lebih 40 menit. Monggo diunjuk. La ilaha illallah habis. Ternyata enak ya. Lah ya, ngucap la ilaha illallah itu ternyata enak. La ilaha illallah. Nanti anu ya, dibudayakan ya. Nanti kalau mau ngomong la ilaha illallah, ini gimana? La ilaha illallah, ya. Bilang Pak iki sing ngajari novel iki ya dadi gendeng kabeh. Enggak apa-apa. Jenengan dibilang gila kalau karena begini bagus, berhasil berarti. Sebab dalam sebuah hadis Rasul pernah menyatakan sallallahu alaihi wasallam, berzikirlah kepada Allah sampai orang-orang bilang anta majnun, awakmu edan. Nah, kalau jenengan belum dibilang edan berarti zikirnya belum jadi. Kalau sudah dibilang edan berarti zikirnya sudah jadi. Itu berarti edan gitu. Nah, jangan pilih waras atau edan. Wong waras sing edan ya, wong edan tapi waras. Soalnya edan di zikir bukan edan yang lain. La ilaha illallah. Ini saya mau nutup dengan satu kajian keluar dari kalimat thayyibah. Sudah cukup ya kalimat thayyibahnya, tinggal nanti dipraktekkan yang banyak. Yakinlah, nanti akan semakin kuat tuh hati. Hati itu seperti ada bentengnya. Kena macam-macam, tung, mental sendiri. Kena ada bentengnya kok. Nah sekarang mau tung udah bisa ngunjuk. Makanya kan istilahnya langsung mak jelep. Betul kan? Langsung mak jelep. Sebab yang itu jelep, artinya enggak dibentengi la ilaha illallah. Ini kalimat hebat ini. Pembeda antara muslim dengan yang belum muslim kan kalimat itu ya. Ya, di hatinya dilihat bukan di KTP-nya, di hatinya dilihat. Begitu di hatinya ada la ilaha illallah, udah itu cahayanya luar biasa. Orang Islam mendem edian maksiat terus. jelek, memang jelek, maksiat terus. Tapi itu cahaya hatinya luar biasa. Kenapa? Adalah ilaha illallah. Lawang sing peteng we padang, semene sing padang. Muslim ini yang gelap itu padang karena punya la ilaha illallah. Lah apalagi yang udah padang. La ilaha illallah amalnya bagus, zikirnya bagus, sedekahnya bagus, birrul walidainya bagus, silaturahimnya bagus, salatnya bagus, puasanya bagus, cari ilmunya bagus. Kalau semuanya bagus, ya masyaallah. Pol-polan padangnya ya. Enggak terukur. Nah, sebagai penutup saya mau menjelaskan tentang jidat hitam. Judul menarik ini. Ya, karena judulnya menarik, saya mau minum kopi hitam dulu. Ya, jidat hitam. Saya ini sedikit emosi karena ada orang rodok nyeleneh ceramah aneh-aneh. Ada orang itu ditanya, gak penting nyebut namanya karena orangnya gak penting. Ya ada orang ditanya, saya mau nanya, apa betul itu dahinya Rasulullah SAW hitam? Apa betul dahinya Rasulullah hitam? Karena bekas sujud dahinya Rasulullah hitam. Apa betul seperti itu? Dia jawab, oh ya memang benar. Memang udah jelas itu ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Yang bersama beliau SAW itu adalah orang-orang yang asyidda al-kufar, ruhama bainahum. Orang-orang kalau kepada orang yang kafir keras, kepada sesama mereka saling menyayangi. Ya, di ujung-ujung ayatnya tertulis di situ, simahum fi wujuhim min athari sujud. Di wajahnya ada bekas sujud. Kan jelas Al-Quran yang bilang di wajahnya ada bekas sujud. Siapa? Wajah siapa? Mereka. Lah mereka siapa? Itu Nabi Muhammad sama siapa? Sahabatnya. Jadi jelas Nabi Muhammad dahinya hitam. Goblok awakmu. Mohon maaf. Karena ini penghinaan pada Nabi, maka saya goblok-goblokkan orang itu. Ini menghina Nabi. Halo. Orang tadi kan kelihatannya pintar ngomong ya? Kelihatannya pintar ngomong. Orang yang seperti ini dapat sabdanya Rasul, man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan kepalanya sendiri, otaknya sendiri, silahkan ambil tuh tempat duduknya di neraka udah disiapin. Hati-hati nih. Ini ayat Al-Qur'an. Coba buktikan sama saya. Ada enggak ayat yang bilang kalau nabi itu jidatnya hitam? Dahinya hitam, ada enggak? Satu ayat, apalagi hadis. Nah itu ayatnya. Coba dibaca, enggak ada kalimat dahi nabi, dahi sahabat hitam, enggak ada. Yang ada apa? Di wajahnya ada bekas sujud. Lah kenapa dia bisa mengartikan bekas sujud itu hitam di dahi? Ini terjemahan dari mana ini? Cari terjemahan Al-Quran, ada enggak yang diterjemahkan bekas sujud dahi hitam? Enggak ada. Anda boleh tanya tafsir manapun. Saya tantang tafsir manapun. Mau tafsir Jalalain, mau tafsir Qurtubi, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir apa Durrul Manthur, mau tafsir Tabari, mau tafsir Al-Baghawi, apapun tafsirnya. Carikan satu tafsir yang mengatakan simahum fi wujuhim artinya adalah dahi hitam. Enggak ada satu mufassir yang menafsirkan dahi hitam. Nah terus gimana nih sebetulnya di wajahnya ada bekas sujud? Nah makanya nanya sama ahli tafsir, jangan pakai kepalamu sendiri. Iya, tanya sama ahli tafsir. Ahli tafsir menafsirkan itu ada dua tafsir. Enak loh kalau nanya sama ulama itu ya. Dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah bekas sujud di wajah tampak di dunia. Tafsir yang kedua, bekas sujud di wajah tampak di akhirat. Yang tampak di dunia, tampak di dunia ada dua. Satu tampak secara zahir, ada bekas sujudnya, tapi bukan dahi hitam. Apa? Di dahinya kalau habis sholat malam, itu subuh, kalau ke masjid masih kelihatan ada pasir yang nempel. Kenapa enggak wudu lagi? Sebab wudunya belum batal, malam tidak tidur. Sehingga dikenali, ini loh orang-orang kalau malam mereka tidak pernah tidur karena di dagingnya ada bekas tanah yang nempel, bukan dagingnya hitam. Jelas kan? Tafsir yang kedua, tampak di wajah, artinya apa di dunia ini? Karena malam itu sujud, terus sholatnya itu banyak, maka pada pagi harinya tampak wajahnya pucat karena kurang tidur. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Tampak di wajahnya bekas sujud, bekas malam melek sholat. Ya, tampak wajahnya pucat, sufroh fi wujuhim. Warnanya pucat, warnanya pucat ketoan. Oh, ini malam gak tidur nih. Tapi karena sholat. Kemudian tampak di wajahnya bekas sujud, artinya apa? Karena malam itu digunakan ibadah terus, kalau pagi wajahnya jadi walaupun pucat tapi berseri-seri. Walaupun pucat dilihat enak. Walaupun orangnya jelek jadi ganteng, aneh kan? Karena ada bekas sujud, dilihat nentremno ati. Iya, di wajahnya ada tanda tawadhu, merendahkan diri, di wajahnya tampak khusyuk. Itu yang dimaksud bekas sujud di dunia. Lah di akhirat bagaimana? Bekas sujud di akhirat, wajahnya ini di akhirat akan bercahaya lebih dari wajahnya orang lain. Sehingga kelihatan, oh itu tuh yang banyak sujud nih, yang banyak sholat. Yang banyak sholat, di wajahnya ada bekas sujud. Nah terus bagaimana dengan jidat hitam, beb, dahi hitam? Ya, itu kecelakaan. Mohon maaf, itu kecelakaan. Artinya apa? Ada manusia-manusia yang kulitnya sensitif. Kemudian dahinya hitam, ya gak apa-apa. Jangan dicela, jangan dicela. Memang kulitnya begitu mau diapakan? Masuk kemudian mau dicat putih, tambah aneh kan gitu ya. Udah gak apa-apa, tapi itu bukan ukuran kesolehan dan ukuran ketidaksolehan. Bukan ukuran kesolehan dan bukan ukuran ketidaksolehan. Ya biasa aja, dahinya hitam. Tapi itu bukan bekas sujud yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan itu. Terus bagusnya bagaimana? Kalau sahabatnya Nabi bahkan sampai mencela orang yang dahinya hitam. Dicela. Saya 80 tahun sholat, dahi saya gak hitam. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Kamu tahu enggak? Wajah itu adalah bagian termulia manusia. Dia harus dijaga, jangan sampai wajah itu rusak. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Sahabat marah itu sama temannya. Ada orang begitu kan? Dimarahin sama sahabat. Artinya suruh jaga. Jangan sampai memaksakan diri sujud ben ireng ngono lho. Paham toh? Nah, saiki tambah diireng-ireng no. Lain kalau kita udah jaga, kita usahakan jaga kepala kita, sujudnya biar enak, biar gak bekas. Kok masih bekas? Karena memang kulitnya sensitif. Maka tidak jadi masalah. Dan kita gak boleh su'udhon. Gue jireng-jireng. No. Gak boleh begitu. Ya kan? Gak boleh seperti itu. Ah, ini riak ini. Ini riak. Gak boleh seperti itu. Jelas ini ya? Nah ini. Maka hati-hati. Jangan asal lihat tayangan ya. Orang ngomong begitu langsung. Betul ya, Al-Quran. Al-Quran, tapi Al-Qurannya benar, yang enggak benar yang ngomong itu loh. Al-Qurannya benar, yang ngomong yang enggak benar. Hati-hati. Ini kalau memang enggak disampaikan bahaya. Akhir zaman ini kan apa namanya? Dunia maya ini kan hampir di tangan setiap orang. Saya punya guru di pondok itu dahi hitamnya bukan cuma 2-3. 3 garis hitamnya luar biasa, dan orangnya soleh, masya Allah, baiknya luar biasa. Tapi bukan karena banyaknya sholat, bukan, memang karena kulitnya sensitif. Orangnya lebih banyak ngajar, ngajar. Nah jenengan kalau mau tahu bekas zikir saya kasih tahu, bekas zikir sama juga bekas main kartu. Ini loh, mata kaki itu loh. Orang yang banyak silau main kartu sama zikir itu kan mesti kakinya hitam gitu kan ya. Kakinya hitam lah. Itu ciri-ciri orang yang banyak main kartu atau banyak zikir. Silahkan bedakan sendiri. Makanya kan bukan ukuran ya. Ukurannya bukan masalah hitamnya. Paham gak ya? Ya itu ngapal kan. Ya gak apa-apa kalau hitam gak jadi masalah. Tapi ukurannya bukan itu, apalagi memfatwakan. Oh, Nabi dahinya hitam, ini kurang ajarnya luar biasa. Oh, gara-gara dia dahinya hitam terus Nabi disamakan sama dia, ngawur awakmu. Ya, ya hitam seperti ini ya, disamakan sama dia. Emangnya dahi Nabi seperti kamu? Ngawur awakmu. Ya ngawurnya luar biasa. Rasulullah SAW dahinya itu lebar tapi lebarnya bagus. Kulitnya warnanya merah. Ya, keputih-putihan, putih kemerah, merahan. Itu Rasulullah SAW bersih. Gak ada satu hadis yang menyebutkan Nabi dahinya hitam. Gak ada. Nah, kok iso ngarang deh? Hebat kan ya? Orangnya begini yang ngikuti ya banyak. Yang ngikuti ya, ya banyak. Ya, hati-hatilah. Saya mau melindungi teman-teman saya sama orang-orang yang ngaku murid saya. Hati-hati, akhir zaman ini banyak tayangan-tayangan yang gak pas gitu. Yang tidak pas. Maka kita harus hati-hati. Ada lagi, ditanya, gimana hukumnya tahlilan dan hol-hol Habib-Habib kiai-kiai itu? Bagaimana? Bukankah itu maksiat? Oh iya, memang itu maksiat. Masya Allah. Keren orang ini ya. Hebat bener ya. Jadi gampang tuh mengatakan kiai Habib maksiat itu. Gampang. Ya. Nah kalau yang tahlilan, yang haul dibilang maksiat, ya. Nah yang dangdutan dibilang apa kira-kira? Ini orang haul. Haul itu artinya berulang satu tahun. Satu tahun berulang, satu tahun berulang. Apa yang berulang? Bisa jadi kematiannya seseorang. Udah berulang satu tahun, kemudian dikenang. Ini gak ada tuntunannya dari Nabi, makanya belajar sejarah yang benar. Belajar sejarah yang benar, ngaji tuh sama kiai-kiai NU biar mudeng. Jangan asal melontarkan pendapat, nyalah-nyalakan orang, gak pernah mau belajar. Belajar, tanya sama kiai. Kiai, kenapa tau kok ada haul? Habib, kenapa ada haul? Kenapa pulang satu tahun di hari kematiannya? Kami nuru Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi itu ketika peristiwa Uhud, setahun kemudian Rasulullah datang ke pemakaman Uhud. Untuk mengenang orang-orang yang meninggal sebagai syuhada Uhud. Jadi ada sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ayo, apalagi? Ya, insyaallah itu. Jadi dua minggu lagi, insyaallah ya, dua minggu lagi saya mau ambil edisi khusus sebelum melanjutkan kitab Hikam ya. Saya mau ambil beberapa waktu ya, sebelum itu saya akan menjawab 10 pertanyaan. Setiap majelis insyaallah saya akan menjawab 10 pertanyaan seputar amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan NU, amalan Habib, amalan kiai, amalan teman-teman santri di seluruh dunia. Kan amalan-amalannya sekarang banyak orang yang ngecap ini amalan musyrik, ini amalan katanya maksiat, gitu kan ya? Dibilang maksiat, ini dibilang amalannya ini neraka, bid'ah, enggak ada tuntunannya. Ya, kalau nulis enggak semua orang baca. Maka sekarang saya pengin menceramahkan singkat-singkat. Insyaallah satu soal 2 menit selesai. 2 menit selesai. Nanti kalau udah mau saya potong-potong, saya sebarkan dimanapun. Kalau udah nyampe handphone jenengan, bagi ke temennya. Ya, nyampe handphone jenengan, bagi ke temennya. Biar semua orang paham. Mau atau gak mau? Mau gak bu? Ibu. Nanti jenengan gak mau. Biasanya kalau ibu-ibu sudah mau bagikan, itu cepat rampung kok. Kenapa? Karena yang paling punya banyak teman di handphone adalah ibu. Ya bu ya, insya Allah begitu. Karena udah jam 10 ini pembukaan Majlis Ar-Raudhah. Kita Senin sudah halal bihalal yang lalu ya. Insya Allah kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Ada kajian tambahan di Majlis Ar-Raudhah. Tetap kajian yang sama, cuma nanti lebih saya khususkan untuk kalangan remaja dan yang sudah tidak remaja. Tapi mungkin kalau remaja lebih mudah datang ya, karena kalau ibu-ibu apa kan ada keterbatasan, kalau sering tiap hari kan nanti susah. Ada satu hari yang dulunya hari Rabu, mungkin mau dirubah enggak Rabu ya, mungkin mau dirubah tidak Rabu, nanti akan saya umumkan kalau sudah saatnya, beberapa hari ke depan insya Allah akan saya umumkan. Boleh saya nanya sebelum diakhiri? Boleh? Ya, Bu, kalau toilet atas itu cepat jadi jenengan seneng atau gak seneng? Di atas itu kan ada toilet 7, ada ruang wudhu belum jadi kan? Nah, kalau misalnya Jumat depan sudah jadi, seneng atau gak seneng? Betul? Ya, insya Allah doakan saja semoga Jumat depan sudah selesai dan cantik. Ya, saya meminta tukangnya ngelembur pagi, siang, sore, malam. Pokoknya Jumat depan harus selesai. Setuju Ibu? Bapak-bapak boleh nanya? Itu tadi kan jatahnya Ibu, Ibu. Sekarang jatahnya Bapak, Bapak. Boleh nanya enggak, Pak? Kalau misalnya sekali waktu, ya. Dalam bulan Juli akhir atau mungkin awal Agustus. Pengajiannya tidak di bawah, tapi di lantai 3, Bapak mau? Mau? Setuju? Ibu-ibu biar di bawah. Ya nanti insya Allah kita lihat. Saya waktu Ramadan itu kan pengajiannya di lantai atas ya, lantai 3. Setiap Jumat itu kita pindah di lantai 3. Enaknya luar biasa, angin sepoi-sepoi langsung lihat ke langit. Ya, mau enggak seperti itu? Ya, pas yang hadir enggak usah banyak-banyak. Kita ndonga aja pas yang hadir titik tak pindah ke atas, mau. Kalau yang hadir penuh banyak kan ya enggak cukup atas kan ya? Ya, insyaallah begitu. Biar setiap lantai ini kepake semua. Setiap lantai kepake. Terakhir, pertanyaan yang terakhir. Boleh kita nanya lagi? Setelah ini nanti kita baca doa terus Bu pulang. Misal, ini tanya ya, jenengan disuruh milih kopi jahe sama susu, pilih mana? Loh, saya ini kan jadi panit, saya ini kan pelayannya jenengan, melayani jenengan. Makanya nanya toh ya. Coba yang pilih kopi jahe angkat tangan. Yang pilih susu coba angkat tangan. Wah, ini 50-50 ini. Susu jahe. Loh, kalau susu memang kan biasanya pakai kenari, pakai jahe juga kan ya. Wes begini aja, biar adil ya. 2 minggu susu, 2 minggu kopi. Setuju? Ya, jadi misalnya Jumat ini kan kopi. Nah, Jumat depan susu, Jumat berikutnya kopi, Jumat berikutnya setuju? Nah, nanti kalau ada Jumat kelima cukup air putih. Setuju? Ndak ada guyon wae jenengan dimasukkan hati. Pokoknya ini kopi, besok susu. Setuju ya? Dah. Saya nanti mau cari menu yang aneh-aneh. Menu yang aneh. Aneh, pokoknya ngaji bareng saya harus dapat yang enak-enak dan aneh-aneh. Mau ya Ibu-ibu ya? Siapa tahu sekali waktu jenengan minum wedang ronde semua. Siapa tak? Siapa tahu. Saya itu pengin selesai pengajian tuh ada yang dasar di sana yang mau apa namanya belanja gratis belanja. Maksudnya belanja minuman ya. Ini ada yang duduk melayani gitu kan. Yang mau pulang, yang mau duduk. Sekali waktu akan saya terapkan gitu. Biar suasananya itu asik gitu ya. Suasananya asik. Jadi kalau jenengan suatu hari kok masuk raudhah, tiba-tiba di situ ada orang jual wedang rondi, jentrek-jentrek macam-macam gitu ya. Pertanda baik. Itu pertanda baik ya. Kapan itu? Ya tunggu saja tanggal mainnya. Pokoknya saya pengen ngaji dan saya senang. Jenengan ngaji juga senang. Jangan dibuat angel. Yang penting la ilaha illallah. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih. Allahumma sallallahu alaihi. Satu Al-Fatihah untuk kesembuhan saudari Poncowati dan juga untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi dan semua yang sedang sakit, semoga dapat kesehatan zahiran batin. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Jumat depan kita kumpul lagi ya. Insyaallah. Saya mungkin mau minta tolong sama teman-teman yang memang datang dari Sragen, dari Karanganyar, dari Wonogiri dan dari manapun yang mimpin, yang ngajak teman-temannya itu ya. Saya pengin data. Maksudnya data kalau nanti lain waktu apa namanya datang itu biar jelas gitu ya. Oh, dari Wonogiri ada sekian rombongan jumlahnya sekian. Oh, dari Sragen, biar nanti dakwah kita bisa lebih berkembang. Dan sangat menguntungkan kalau saya tahu alamatnya. Karena kan saya sering ceramah di Wonogiri, ya ceramah di Sragen. Kalau saya tahu ini teman-teman yang sering datang ke Raudhah, ya saya pengen mampir tuh ya. Saya pengen mampir. Nah, sekarang saya mau mampir enggak ngerti ini rumahnya mana ini ya. Yang bisa ditanya siapa enggak paham. Jadi saya mampir ya ke rumahnya orang itu saja gitu ya, enggak ganti. Ya pengennya kan mampir roto. Orang yang mau mampir ke sini, saya juga mau mampir ke rumahnya. Kan lumayan, kacang godok, telo goreng. Nah, asik gitu loh ya. Hakadza wal afu minkum. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.